terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Manis airnya, ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, debu berduri menusuk hati. Oh, oh, oh, oh. Layar berlayar, perahu kayu. Biar kini tanpa dirimu, katanya tebu manis airnya, ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menusuk hati. Kadang harus menembus kekecewaan. Terlalu mahal harus kubayar kecuranganmu dengan air mata. Dengan air mata, dengan air mata. Katanya tebu manis airnya, ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menusuk hati. Oh, oh, oh, oh. Layar berlayar, perahu kayu. Biarlah biar kini tanpa dirimu. Manis airnya, ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh,